وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله و... وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Insyaallah taala kajian di bulan Ramadan ini jadwal yang biasa berjalan untuk ya hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu ya. Kalau itu jadwal ana, maka itu saya isi dengan tafsir muyassar. Sebuah tafsir yang ditulis oleh nukhbah minal ulama, sejumlah para ulama Saudi Arabia, yang mana itu adalah ringkasan dari tafsir-tafsir yang ada. Barakallahu fikum. Tayyib. Insyaallah taala kita mulai dari surat Al-Lail pada bulan Ramadan ini karena surat sebelumnya Ad-Duha dan seterusnya ke bawah itu sudah dikaji pada pertemuan sebelumnya. Pada sore hari ini insyaallah bertemakan usaha yang baik dan buruk akan dipenuhi balasannya. Kita akan membaca tafsir surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Barakallahu fikum. Kalau di lembaran ini halaman 595. Barakallahu fikum. Qala Allahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Lail al-ayatul ula, pada surat Al-Lail dalam ayat yang pertama, wal-laili idza yaksha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Huruf wawu di sini wawul qasam yang bermakna sumpah. Jadi Allah bersumpah dengan malam manakala menutupi cahaya siang. Disebutkan dalam tafsir Aqsamallahu subhanahu billaili indama yughti bidhilamihil arda wa ma 'alayha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam manakala kegelapannya menutupi bumi beserta apa saja yang ada di atasnya, ya langit, ya barakallahu fikum. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila telah terang benderang. Allah bersumpah dengan siang, idza tajalla, manakala terang benderang. sebutkan dalam tafsir, wa bin nahari idzan kasafa an dhilamil lail bidiyaihi, dan Allah juga bersumpah dengan siang manakala siang tersebut mengikis gelapnya malam, bidiyaihi, dengan cahayanya. Jadi di awal ayat pertama Allah bersumpah dengan malam, yang mana malam tersebut ya membawa kegelapan yang menutupi bumi beserta apa yang ada di atasnya. Lalu pada ayat yang kedua Allah bersumpah dengan siang. Pada siang itu ada cahaya yang mengikis sedikit demi sedikit gelapnya malam. Mulai dari fajar kadzib, fajar yang melintang. Ya. Kemudian fajar shadiq, fajar yang menunjukkan masuknya waktu subuh atau habisnya waktu sahur. Kemudian juga cahaya dari terbitnya matahari, lalu berangsur naik dan seterusnya, mengikis gelapnya malam. Kemudian pada ayat yang ketiga, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan juga Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sebutkan dalam tafsir, wa bil khalqiz zaujain adz-dzakari wal unsa, dan Allah juga bersumpah dengan penciptaan pasangan laki-laki dan perempuan. Kemudian pada ayat yang keempat, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian benar-benar berbeda-beda, bermacam-macam. Sebutkan dalam tafsir, inna amalakum lamukhtalifun baina amilin lid-dunya wa amilin lil akhirah, sesungguhnya amalan kalian berbeda-beda antara ada yang beramal untuk dunia dan ada yang beramal untuk akhirat. Barakallahu fikum. Jadi amalan manusia itu ada yang beramal untuk dunia, ada yang beramal untuk akhirat, ada yang hulu, ada yang ifrat meremehkan, dan ada yang wasatun pertengahan. Barakallahu. Tayyib, ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, pada ayat 1 sampai 4 diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, barakallahu fikum, pada awal-awal surat Al-Lail ini di ayat yang pertama, ayat kedua dan ayat yang ketiga, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huruf sumpah. Terkait sumpah, pihak yang bersumpah ada yang berupa Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq selaku pencipta, dan ada yang berupa pihak makhluk hamba. Adapun makhluk, seorang hamba tatkala dia bersumpah, maka dia harus bersumpah dengan nama Allah atau dengan zat Allah atau dengan sifat-sifat Allah, tidak boleh dengan makhluk. sebutkan dalam hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ala innallaha yanhaakum an tuhlifu bi aba'ikum. Ketahuilah sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah menggunakan nama-nama moyang kalian. Demi kakek saya, demi moyang saya, demi nenek saya, demi ayah saya. Itu semuanya syirik. Faman kana halifan falyahlif billah wa illa falyasmut. Maka barang siapa yang bersumpah, hendaknya dia bersumpah menggunakan nama Allah. Kalau tidak, hendaknya dia. Maka seorang hamba tatkala bersumpah, tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah, selain sifat-sifat Allah. Harus bersumpah dengan nama Allah atau sifat-sifat Allah. Kemudian seorang hamba yang bersumpah dengan makhluk, maka berarti dia telah melakukan kekufuran atau kesyirikan. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi bahwasanya Nabi alaihi wasallam dia bersabda, "Man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur, melakukan kekufuran, telah kafir, dan dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Ini dari pihak makhluk, hamba. Apabila bersumpah, dia harus bersumpah dengan nama Allah atau sifat-sifat Allah. Tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Adapun dari pihak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak mau bersumpah dengan siapa saja, dengan apa saja, itu terserah Allah. Kenapa? Karena Allah fa'alul lima yurid. Allah boleh berbuat sesukanya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala la yus'alu amma yaf'al. Tidak ditanya nanti di akhirat, tidak ada yang nuntut apa yang Allah perbuat, tidak ada. Sementara hamba di akhirat nanti, merekalah yang ditanya. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, "Hadza min fi'lillah. Wallahu la yus'alu amma yaf'al, wa lahu ay yuqsima subhanahu bima syaa'a min khalqihi, wa huwa sa'ilun, ghairu mas'ul." Wahakimun wairu muhkamin alaihi. Dan sumpah tersebut adalah perbuatan Allah, dan Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, dan hak Allah dia bersumpah dengan apa saja dari makhluknya, dan dia Allah lah nanti pada hari kiamat yang bertanya kepada hamba, bukan yang ditanya. Dan Allah lah yang menjadi hakim nanti di hari kiamat, bukan yang dihakimi. Jadi Allah mau bersumpah dengan makhluk atau dengan dirinya, itu terserah Allah. Dalam 8 tempat pada Al-Quran Allah bersumpah dengan dirinya. Ya, surat An-Nisa, surat Yunus, ya, kemudian surat Al-Hijr, surat Maryam, surat Saba, surat Az-Zariyat, surat Al-Ma'arij, surat At-Taghabun, itu Allah bersumpah dengan dirinya. Dan banyak lagi, selain Allah bersumpah dengan dirinya, Allah bersumpah dengan makhluk. Ketika Allah bersumpah dengan makhluk, berarti padanya ada hikmah yang besar pada sesuatu yang Allah memakai makhluk tersebut untuk dijadikan sumpah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Lail ayat yang pertama, "Wallaili idza yaghsha." Demi malam. Ya. Yaghsha disebutkan dalam tafsir apabila menutupi cahaya siang. Yakni manakala indama yukti bizilamihil arda wa ma'alaiha. Tatkala kegelapannya menutupi bumi beserta apa yang ada di atasnya. Allah bersumpah dengan malam, ya, dikarenakan pada malam itu, pada sebuah malam, yaskunu kullun ila ma'wahu maskanah. Ya, masing-masing hamba, entah itu orang, jin, hewan, merasa tenang di waktu malam dan dia kembali ke tempat berteduhnya atau tempat tinggalnya. Pulang kerja malam hari atau sore hari, kembali istirahat di rumah. Hewan-hewan yang ada ketika di siang hari bertebaran, malam harinya pulang mencari ketenangan. Wa yastarihul ibadu minal kaddi wat ta'ab. Dan pada malam hari itu hamba merasa nyaman, melepas keletihan dan kelelahan. Oleh karenanya Allah bersumpah dengan malam hari. Dan terkhusus hamba-hamba yang soleh, ternyata malam hari itu digunakan untuk ibadah, sebuah ibadah yang tidak ada di siang hari, seperti qiyamul lail. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Alaihissalam beliau bersabda, ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan kepada orang fakir, miskin, termasuk takjil, iftar. Wa sallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah malam ketika manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat, dengan sejahtera. Ya, itu makanya Allah bersumpah dengan malam. Itu ada hikmah. Bukan berarti loh Allah mengharamkan hambanya bersumpah dengan makhluk, tapi Allah sendiri bersumpah dengan makhluk. Jadi jawabannya, apapun perbuatan Allah, Allah tidak ditanya. Dan sisi yang lain, pada sumpah Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, padanya ada hikmah. Demikian pula tentang qiyamul lail, disebutkan dalam hadis, afdhalus shalah ba'dal faridah shalatul lail. Salat yang paling afdol setelah salat fardu adalah salat malam. Kalau di bulan Ramadan disebut tarawih. Kenapa disebut tarawih? Karena setiap 4 rakaat para sahabat istirahat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam lalu istirahat. Tetapi 2 rakaat pertama yang salam itu kurang lebih 1,5 jam. Baru ya, 2 rakaat yang berikutnya hitungan 3 dan 4 2,5 jaman atau 1,5 jam baru istirahat. Jadi sholatnya antara ba'da isya sampai menjelang sahur. Itu para sahabat. Ya. Dan itu terkadang kondisi mereka. Jadi bukan kemudian cepat. Apalagi 21 rakaat hanya 15 menit, itu bukan sholat tapi olahraga. Tapi olahraga pun tidak mengakui. Ya, ya kalau itu olahraga. Barakallahu fikum. Kemudian pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala dia bersumpah dengan siang. Wan nahari idza tajalla. Dan demi siang. Idza tajalla. Apabila terang benderang. Yakni idan kasafa an dilamil lail bidiyaihi. Manakala ya cahayanya itu mengikis gelapnya malam. Barakallahu fikum. Maka di siang hari para makhluk memanfaatkan terangnya siang dengan mereka bertebaran untuk kepentingan mereka masing-masing. Manusia bekerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naba ayat yang ke-11, "Wa ja'alna an-nahara ma'asha." Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, penghasilan, untuk bekerja. Demikian pula hewan-hewan yang ada. Burung berangkat di waktu pagi, pulang di waktu sore dalam keadaan kenyang. Barakallahu fikum. Demikian pula ya, di siang hari itulah mulai dari fajar shadiq masuk subuh sampai tenggelamnya matahari. Di situ kaum muslimin berpuasa. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan siang yang padanya ada hikmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, menjelaskan pada ayat yang ketiga faedah yang berikutnya terkait dengan ayat yang ketiga, wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Dan juga Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud laki-laki dan perempuan sebutkan dalam tafsir, wa bi khalqiz zaujain adz-dzakari wal unsa. Dan Allah juga bersumpah dengan penciptaan pasangan laki-laki dan perempuan, itu umum mencakup manusia, jin, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan wanita? Baik itu jantan betina untuk hewan ya, atau untuk makhluk yang lain ya, tumbuh-tumbuhan. La'allakum tadzakkarun, supaya kalian itu mengingat kebesaran Allah. Disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayni la'allakum tadzakkarun. Dan pada segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan padanya supaya kalian mengingat kebesaran Allah. Barakallahu fikum. Laki-laki dan wanita dari jutaan bahkan mungkin miliaran dari Bani Adam ya, keturunan Nabi Adam AS semuanya, dari awal Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat ya, memiliki paras yang berbeda-beda. Walaupun mungkin ada yang kembar, hanya 11-12, tidak 12-12 atau 11-11, mirip. Barakallahu fikum. Demikian pula pada penciptaan hewan, yang jantan, yang betina. Demikian pula pada penciptaan tumbuh-tumbuhan, ada yang jantan, ada yang betina. Barakallahu fikum. Maka itu semuanya la'allakum tadzakkarun, supaya kalian mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian pada tafsir atau pada ayat yang berikutnya, ayat yang keempat surat Al-Lail, bisa dilihat halaman 595 itu. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu benar-benar berbeda-beda. Disebutkan dalam tafsir, inna amalakum lamukhtalif baina amilin lid-dunya wa amilin lil-akhirah. Sesungguhnya amalan kalian berbeda-beda. Ada yang beramal lid-dunya untuk dunia, wa amilin lil-akhirah, dan ada yang beramal untuk akhirat. Barakallahu fikum. Seorang muslim yang muwafiq, yang muwafaq, yang diberi pahala oleh yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menempatkan dunia itu sebagaimana yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan. Dia jadikan dunia itu hanya sebagai perantara menuju akhirat. Dan dia tidak boleh melupakan dunia sama sekali, tidak mencari penghasilan sehingga dia melupakan dirinya, akhirnya meminta-minta. Melupakan keluarganya, akhirnya tidak menjaga kehormatan dirinya. Maka seperti ini adalah seorang yang dia itu salah dalam melangkah. Seorang hamba tatkala hidup di dunia dipersilahkan untuk menikmati semua fasilitas yang ada, namun dengan batasan yang syar'i, hanya pada batasan yang halal, yang mubah, tidak boleh kemudian lalai. Tidak boleh menempatkan dunia yang ada di tangannya itu di dalam hatinya. Seorang mukmin ketika dia kaya, maka dia bersyukur. Dia tidak menempatkan kekayaannya itu dalam hatinya, tetapi hanya dalam tangannya. Sehingga ketika dia kehilangan dunianya, dia tidak galau, tidak risau. Kenapa? Karena dunianya hanya ada di tangannya, bukan ada di hatinya. Yang ada di hatinya hanya akhirat. Barakallahu fikum. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Manusia ya, hidup di dunia itu minkum man kafar, disebutkan dalam tafsir yang lain, tafsir Juz Amma oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, di antara kalian ada yang kafir, wa man amana, ada juga yang beriman, wa ata'a rabbah, ada juga yang taat kepada Rabbnya, wa tawa, dan ada juga yang melampaui batas, wa sara'a ila amalan sholihan, ada juga yang bersegera untuk beramal soleh, wa ahabbal ma'asiya, ada juga yang cinta dengan kemaksiatan. Oleh karena itu Allah menyatakan dalam ayat yang keempat surat Al-Lail, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda, tidak semuanya beriman sama, frekuensinya sama, levelnya sama, tidak. Kadang ada yang naik turun, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang soleh, ada yang toleh, ya, ada yang muwahhid, ada yang musyrik, ada yang di atas sunnah, ada yang di atas bid'ah, ada yang terkadang taat, terkadang bermaksiat, ya. Dan itu semuanya sesuai dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberi hidayah kepada seseorang itu juga tergantung dari hamba tersebut. Kalau hamba tersebut memilih hidayah ketika Allah sudah memberikan, menampakkan ini loh jalan-jalan hidayah, dia lebih memilih kepada selain hidayah, ya sudah. Maka ya, dia tidak mendapatkan hidayah atau mendapatkan hidayah sesuai dengan kehendak Allah. Namun kalau dia berupaya mencari, jahada fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah mencari kebenaran, lanahdiyannahum subulana, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan menunjukkan kepada dia jalan-jalan kami. Mana jalan-jalan kebenaran? Barakallahu. Kemudian pada ayat yang kelima, fa amman ahta wattaqa, adapun orang yang memberi dan bertakwa, disebutkan dalam tafsir, Fa amman badala min malihi wattaqallaha fi dzalik. Adapun orang yang memberikan hartanya, mengeluarkan hartanya, mensedekahkan hartanya, wattaqallaha fi dzalik, dan bertakwa kepada Allah dalam hal itu. Disebutkan dalam tafsir yang lain, tafsir As-Sa'di, ma amara bihi minal ibadat al-maliyah, dia memberikan, membelanjakan hartanya di jalan yang Allah perintahkan padanya berupa ibadah-ibadah maliyah. Kazakawat, seperti menunaikan zakat, zakat fitri, zakat mal ketika sudah mencapai nisab dan haul, wal kafarat atau wal kafarat, atau mengeluarkan harta dalam rangka membayar kafarah, wan nafaqat atau nafkah yang wajib menafkahi pihak yang menjadi tanggungannya, istri, anak, atau orang tua yang menjadi tanggungannya, atau nafkah yang tidak wajib, yang sunnah mu'akkadah, nafkah infak fi sabilillah untuk pembangunan masjid, pondok, pesantren, dan seterusnya, wassadaqat, dan juga sedekah-sedekah pada fuqara wal masakin, wal infak fi wujuhil khair, atau berinfak di jalan-jalan kebaikan, yang mana itu semua murni ibadah harta. Wal murakkabah atau ibadah yang bergabung antara harta dan badan, kal haji wal umrah, seperti haji dan umrah. Di samping mengeluarkan harta, juga dia memperjuangkan ibadah haji dan umrahnya dengan anggota badan. Ya, tidak mudah haji umrah itu, apalagi musim haji. Terkadang meninggal tatkala tawaf, terinjak-injak. Ya, yang awalnya mungkin suami istri ada di bersebelahan, kemudian tertinggal. Ya, berpisah di situ. Kira-kira bisa khusyuk tidak dengan kesedihan tersebut? Ikhlas tidak? Lillahi ta'ala. Oleh karena itu, jihadnya para wanita itu adalah haji. Kalau jihadnya kaum muslimin laki-laki, maka mereka adalah jihad fi sabilillah. Berperang, yuqatilu fi sabilillah. Barakallahu fikum. Kemudian wattaqallaha fi dzalik, dan orang yang bertakwa dalam hal itu, yakni wattaqa fi dzalik la fi wujuhis syurur wal ma'asi. Dia bertakwa kepada Allah dalam kesehariannya, dan juga bertakwa kepada Allah tatkala dia mengeluarkan hartanya, tidak disertai al-mannu wal adza, mengungkit-ungkit pemberian, entah itu infak, zakat, sedekah, nafkah, mengungkit-ungkit, maka ini bisa membatalkan pahala dan dia berdosa. La tubatilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian membatalkan, menghilangkan, menghapuskan pahala-pahala sedekah kalian dengan al-mannu, mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit pemberian, menyebutkan saya telah infak ini dan itu di medsos, bangga. Ya, dia pamer. Wal adza, tidak boleh menyakiti kepada orang yang meminta-minta terutama. Kan kemarin sudah diberi, datang lagi. Maka seperti ini bisa menghilangkan pahala infak sedekah. Barakallahu fikum. Demikian pula ketika mengeluarkan harta, la fi wujuhi syurur wal ma'asi. Tidak boleh dikeluarkan di jalan-jalan kejelekan dan kemaksiatan. Tidak ada mengeluarkan dalam rangka boros, memberi untuk keluarganya saja pelit, tetapi kepada temannya tidak pelit, boros. Kalau sudah kumpul-kumpul dengan temannya, ya dia dermawan, tapi salah jalan. Ketika giliran, ya keluarganya minta nafkah, minta jatah bulanan, ya dia pelit. Barakallahu fikum. Atau dia membelanjakan di jalan maksiat, maka ini, ya dia termasuk orang yang terjatuh dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-6, wasaddaqa bil husna. Dan orang yang membenarkan al-husna. Al-husna ada yang menafsirkan dengan la ilaha illallah. Ada yang menafsirkan dengan as-sawab, pahala. Ada yang menafsirkan dengan al-jannah, surga. Adapun dalam tafsir muyassar ini disebutkan dalam tafsir wasaddaqa bil husna, yakni wasaddaqa bila ilaha illallah wa ma dallat alaihi wa ma tarattaba alaiha minal jazaa. Dan bagi orang yang membenarkan la ilaha illallah serta apa yang menjadi petunjuknya, kandungannya, wa ma tarattaba alaiha minal jazaa, dan serta balasan yang diakibatkannya, yakni al-jazaa al-ukhrawi, balasan di akhirat, surga. Barakallahu fikum. Jadi orang yang membenarkan al-husna, kalimat tauhid la ilaha illallah, dan juga membenarkan kandungan la ilaha illallah serta mengamalkan kandungan la ilaha illallah, dan juga berarti dia ya membenarkan apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah min jami'il aqaid ad-diniyah, berupa akidah-akidah dalam agama. Akidah tentang rukun iman, akidah ya tentang apa yang Allah wajibkan bagi hamba supaya meyakininya, rincian dari rukun iman yang ada, itu semuanya ada dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan juga barang siapa yang dia itu membenarkan balasan bagi orang yang menjalankan konsekuensi la ilaha illallah, membenarkan adanya balasan yang baik, al-jannah, surga. Maka barang siapa yang membenarkan la ilaha illallah, yang membenarkan konsekuensinya dan balasannya, maka akan ada balasan lagi yang lainnya, yang Allah sebutkan dalam ayat yang ke-7. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami, Allah Subhanahu wa taala, kelak akan menyiapkan untuknya jalan yang mudah. Sebutkan dalam tafsir barakallahu fikum, fasanu yassiru lahu asbabah. Fasanursiduhu wa nuwaffiquhu ila asbabil khair wassalah wa nuyassiru lahu umurahu. Maka kami akan memberikan bimbingan kepadanya, memberikan taufik untuk menempuh jalan-jalan sebab-sebab kebaikan dan kebaikan. Sebab-sebab kebajikan dan kebaikan. Wa nuyassiru lahu umurahu, dan kami akan mudahkan untuknya urusan-urusannya. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan orang yang bertauhid. Ketika dia bertauhid la ilaha illallah, kemudian mengamalkan kandungan dari tauhid la ilaha illallah, meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah, namun hanya fokus tertuju hanya kepada Allah, lalu mengimani semua akidah-akidah yang benar sesuai dengan petunjuk agama, maka fasanu yasiruhu lil yusra, balasannya kami kelak akan menyiapkan untuknya jalan yang mudah. Yakni Allah akan memberikan irsyad, bimbingan kepada dia dalam hidupnya. Dibimbing. Jadi orang yang bertauhid dia akan dibimbing. Walaupun dia miskin, dia akan dibimbing bagaimana dia menyikapi ya ujian kemiskinan tersebut. Walaupun dia ditentang oleh masyarakatnya, tatkala dia di atas tauhid akan terbimbing. Kalau memang benar jujur ya keimanan dia terhadap tauhid la ilaha illallah. Wa nuwaffiquhu ila asbabil khair wassalah. Dan Allah akan memberikan taufik kepada dia untuk menjalankan sebab-sebab kebaikan dan kebajikan. Maka rasa malas Allah hilangkan. Allah buka mata hatinya supaya bisa melihat mana yang paling afdol, mana yang lebih utama di antara kesibukan dia, supaya dia bisa menjalankan kebaikan. Allah mudahkan sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab kebajikan. Wa nuyassiru lahu umurahu, dan Allah akan mudahkan untuknya semua urusannya. Ini balasan bagi orang yang bertauhid. Barakallahu. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya di dunia. Adapun di akhirat terlebih lagi. Tatkala seorang hamba, seorang mukmin sudah diletakkan di alam kuburnya, di makamnya, lalu ditinggal oleh semua keluarganya, maka dia akan mendengar suara terompah langkah dua malaikat, malaikat mungkar dan nakir. Disebut mungkar dan nakir bukan kemudian malaikat mungkar berarti malaikat jelek, bukan. Mungkar nakir itu maknanya diingkari, tidak diinginkan kedatangannya. Siapa yang tidak menginginkan kedatangan mungkar dan nakir? Ya semuanya. Kenapa? Karena deg-degan. Kalau ditanya marrobuka wa madinuka wa man nabiyuka. Seorang muwahhid walaupun dia nanti qadarullah masa faal terjatuh dalam dosa besar, namun ya ternyata tauhidnya itu tidak ternodai, tidak hilang, tidak hangus dengan kesyirikan dan kekufuran. Kalau Allah menghendaki dia bisa menjawab, akan menjawab. Dan terkadang ya seseorang itu mendapatkan azab hanya di alam kubur saja, barzah, tapi di neraka tidak. Terkadang ada yang di kubur, alam barzah, iya, di neraka nyambung, ini orang kafir. Ada yang di alam kubur tidak, tapi di akhirat masuk neraka dulu. Tapi karena masih ada keimanan tauhid la ilaha illallah tidak hangus, masih ada walaupun hanya sebutir debu, maka Allah akan angkat dia masuk ke dalam jannah. Barakallahu fikum. Maka bagi seorang muwahhid yang ternyata meninggal dalam husnul khatimah. Nuyassiru lahu umurahu. Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Di akhirat dia akan mudah menjawab pertanyaan man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu Allah? Wa man nabiyuka? Siapa nabimu Muhammad alaihi salatu wassalam? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Islam. Dan yang menjawab itu bukan lisan. Lisan itu tertutup. Yang menjawab anggota badan selain lisan. Tangannya, kulitnya, ya, matanya dan seterusnya. Barakallahu fikum. Terlebih lagi setelah mendapatkan kemudahan di alam barzah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membangkitkan dari alam kuburnya, tentu dia akan mendapatkan kemudahan yang berikutnya menuju telaga haud, ya, menuju haud Al-Kautsar, ya, untuk minum telaga nabi dan seterusnya sampai kepada jannah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan. Oleh karena itu, pelajaran terpenting itu adalah pelajaran tauhid. Karena hanya menghafal saja tidak cukup. Saya tahu siapa Rabbku, saya tahu siapa nabiku, saya tahu apa agamaku, tidak cukup. Tetapi butuh amalan. Butuh keikhlasan. Barakallahu fikum. Kemudian pada ayat yang ke-8, wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, disebutkan dalam tafsir wa amma man bakhila bimalihi wastaghna an jazai rabbi. Dan barang siapa yang bakhil, pelit dengan harta yang dia miliki, tidak mau menginfakkan padahal sudah pada tingkatan wajib zakat mal atau zakat fitri, tidak mau peduli dengan tetangganya yang fuqara dan masakin padahal dirinya selalu kenyang setiap harinya, wastagna, dan dia merasa cukup, yakni wastagna an jazai rabbi, merasa cukup, tidak butuh dengan balasan dari sisi Rabbnya, pahala, surga, rahmatnya, ampunannya, tidak membutuhkan itu. Wa kadzdzaba bil husna, kemudian dia mendustakan al husna pada ayat yang ke-9, yakni wa kadzdzaba bila ilaha illallah wa ma dallat alaihi min jami'il aqaid ad-diniyah, itu kandungannya. Wa ma tarattaba 'alaiha minal jazaa', dan bagi orang yang mendustakan la ilaha illallah dan juga mendustakan kandungannya dan juga mendustakan akidah-akidah yang sahihah dan juga mendustakan akibat dari orang yang meyakini la ilaha illallah, membenarkan la ilaha illallah, berupa balasan di akhirat al-jannah, surga, maka fasanu yassiruhu lil usra, maka kami kelak akan menyiapkan untuknya jalan yang susah, jalan yang sulit, jalan yang sukar. Disebutkan dalam tafsir fasanu yassiru lahu asbabas saqa, maka kami akan berikan untuknya kemudahan untuk menjalani sebab-sebab kesengsaraan. Kalau di ayat yang ke-7, seorang muslim yang membenarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka Allah akan mudahkan jalan menuju kebaikan dan kebajikan, serta Allah mudahkan urusan-urusannya. Sementara orang yang berdusta, yakni mendustakan la ilaha illallah, kafir, musyrik, maka Allah akan mudahkan dia untuk menempuh jalan yang susah. Maksudnya, Allah akan biarkan dia selalu mendapat kesusahan. Kemudian pada ayat yang ke-11, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak bisa mencukupi. Barakallahu fikum. Wala yanfa'uhu maluhu alladhi bakhila bihi idza waqa'a finnar. Dan hartanya tidak bisa memberikan manfaat kepadanya. Harta yang dia bakhil dengannya ternyata tidak bisa memberikan manfaat untuknya, tidak bisa membantunya ketika dia sudah terjatuh ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Tayyib ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah dari ayat ke-5 sampai ke-11. Barakallahu fikum. Faedahnya adalah yang pertama, di antara keutamaan dan balasan, di antara keutamaan dan balasan bagi orang yang menginfakkan hartanya, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang membenarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, balasannya adalah maka Allah akan menyiapkan untuknya jalan yang mudah. Dan jalan yang mudah tersebut adalah al-irsyad wa taufiq ila asbabil khair was shalah. Dia mendapatkan bimbingan dan taufiq menuju atau untuk menjalankan sebab-sebab kebaikan dan kebajikan. Baik kebaikan dalam urusan ibadah maupun urusan dunianya. Dalam urusan ibadah, maka Allah akan membimbingnya, memberikan taufik supaya dia tetap ikhlas, tetap di atas as-sunnah, tidak bercampur dengan kebid'ahan. Dan juga Allah memberikan taufik supaya dijauhkan dari noda-noda yang bisa menghilangkan, menodai keikhlasan atau amalan solehnya. Dijauhkan dari riya, dijauhkan dari sum'ah, dijauhkan dari takabbur, dijauhkan dari ujub, dan seterusnya. Dan Allah akan memberikan balasan untuknya bagi orang yang ikhlas dalam berinfak, bertakwa, dan juga bertauhid. Allah akan mudahkan segala urusannya. Barakallahu fikum. Berarti ini menunjukkan janji Allah, kemudahan bagi orang yang bertauhid. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, balasan bagi orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, apalagi dia menganggap dan meyakini kekayaannya itu karena kepandaiannya, karena kemampuannya, karena langkahnya yang jitu. Sebagaimana Qarun yang akhirnya Allah benamkan dia beserta seluruh harta yang dia miliki Allah benamkan ke dalam bumi. Akhirnya dikenal dengan harta karun. Ya, berasal dari korun. Ya. Barakallahu fikum. Orang yang bakhil dan dia merasa cukup sehingga dia lalai. Padahal disebutkan dalam hadis, la yanfa'uhu atau ittaqun nar walau bisaqti tamrin, takutlah kalian kepada neraka walaupun hanya berinfak dengan separuh kurma. Satu kurma, ya, ada yang hanya 30 ribu, 40 ribu, 50 ribu, tergantung jenisnya. Kalau satu biji, bahkan tidak sampai, yakni separuhnya, itu disedekahkan dengan ikhlas, tetap Allah terima, itu saja, ya, sebagai bentuk dia tidak bakhil. Lalu bagaimana orang yang bakhil? Bakhil ini adalah merupakan ciri-ciri dan sifatnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu bakhil. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, balasan bagi orang yang dia itu mendustakan la ilaha illallah. Adalah fasanu yassiruhu lil usra, maka Allah akan menyiapkan untuknya jalan yang susah, jalan yang sulit, jalan yang sukar. Kalau ada orang kaya tapi dia kafir, semasa hidupnya tidak nampak dia itu sulit, tidak nampak dia itu sengsara, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang dengan lambat laun dia merasa bangga dengannya. Ketika dia sudah sampai pada puncak kesombongannya dan lupa dengan Rabbnya, maka Allah berikan, ya, hukumannya bertah sekonyong-konyong, setiba-tiba, langsung mendadak. Dan terkadang Allah ulur, tunda. Bismillah, infaknya itu dikalikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. sampai wayu hisab, tidak ada lagi batas dan Allah saja. Bagi orang yang bakhil, di antara makna bakhil adalah dia itu enggan membelanjakan di jalan Allah, tetapi dia dermawan di selain jalan Allah, termasuk pemboros. Itu juga bakhil. Jangan salah, ya. Orang yang dermawan dengan teman-temannya untuk berfoya-foya itu, tetapi dia enggan menahan hartanya, memberikan nafkah untuk keluarganya, dia juga termasuk bakhil. Barakallahu. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahmakumullah. Adapun Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan pahala yang terbaik bagi orang-orang yang bertauhid, yang membelanjakan hartanya bertakwa dan membenarkan Al-Bismillah. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan semua perbuatan hamba akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis khoslatan, khoslatani la yajtami'ani fi mu'min, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Ada dua perangai, yang mana dua perangai tersebut tidak bisa berkumpul pada seorang mukmin. Jadi perangai yang jelek. Apa itu? Al-bukhlu, bakhil, pelit, wa su'ul khuluq, dan jelek akhlak. Maka seorang mukmin dia bukan orang yang bakhil. Seorang mukmin dia bukan orang yang jelek akhlak. Lalu bagaimana orang yang dia itu fakir? Bagaimana cara dia itu hilang dari sifat bakhilnya? Maka dia berinfak, fisarra'i wa dzarra, baik dalam keadaan lapang maupun susah, sesuai dengan kemampuannya. Dan termasuk orang yang bakhil yang disebutkan oleh para ulama adalah dia yang bakhil terhadap dirinya sendiri, tidak mau beramal, tidak mau beramal soleh. Berarti dia bakhil, pelit. Berarti dia mendorong dirinya masuk ke dalam neraka kalau dia tidak mau beramal soleh. Jadi bakhil itu tidak hanya urusan harta, tapi juga urusan amal soleh. Orang yang berilmu dia tidak boleh bakhil dengan ilmunya. Orang yang berharta dia tidak boleh bakhil dengan hartanya. Orang yang kuat sehat tatkala dia longgar, dia tidak boleh bakhil dengan tenaganya tatkala dibutuhkan. Orang yang cerdas, yang pandai, dia tidak boleh bakhil dengan ide-ide. Yang mana itu semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala jawab untuk akhir surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 tawakkalkan kepada ini. Kemudian hari Sabtu insyaallah lanjutkan tafsir ini. Wallahu a'lam. Naftafi ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu billahi wa barakatuh.